السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain. Kita masuk ke bab Al-Fitan, Kitabul Fitan, kitab yang membahas seputar fitnah. Telah kita sebutkan makna dari fitnah, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa seorang hamba memiliki empat musuh yang harus ia perangi, yang harus ia berjihad padanya. Yang pertama, apa yang pertama? An-nafs. Nafsu kita. Tidaklah seseorang manusia memiliki an-nafsu, ya, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada as-su. Yeah. Maka seseorang sebelum melawan musuh yang berada dari luar tubuhnya, maka dia terlebih dahulu harus melawan musuh yang ada pada dirinya, yaitu an-nafsu. Dengan apa kita melawan an-nafsu ini agar ia terkalahkan? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa melawan an-nafsu itu dengan empat tahapan. Empat tahapan. Ini tambahan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kata beliau, empat tahapan. Jihad melawan nafsu, hawa nafsu, adalah dengan empat. Pertama, jihadun nafas ala ta'allum, melawan nafsu dengan ya belajar ilmu agama, dengan belajar ilmu agama. Karena dengan ilmulah, ilmu agamalah seseorang akan bisa selamat. Tanpa ilmu agama, maka tidaklah seseorang ya bedanya dengan hewan. Lauladdin wal'aql lakanan nasu kalbaha'i kama qala salaf. Kalau bukan karena agama dan akal, manusia itu seperti ya tidak bedanya dengan binatang. Lauladdin, kalau bukan karena agama. Yang kedua ya adalah jihadun nafas ala al-amal bihi, melawan nafsu kita dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dalam kondisi tadi, nafsu itu senantiasa, jiwa kita senantiasa kepada keburukan ya, tidak mau beramal, malas untuk beramal, maka dia berusaha ya melawan nafsunya untuk bisa beramal setelah dia berilmu. Yang ketiga, jihadun nafas ala da'wah ilaihi, melawan nafsu, memerangi nafsu dengan mendakwahkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut. Tingkatan terakhir dalam jihadun nafas adalah jihadun nafas ala sabr, memerangi, melawan nafsu dengan sabar padanya, pada ilmu, ketika mengamalkannya, ketika mendakwahkannya. Butuh yang namanya kesabaran. Tanpa sabar, seseorang tidak akan bisa istiqamah dalam talabul ilmi. Iya. Tanpa sabar, seseorang tidak akan bisa mengamalkan ilmu. Tanpa sabar, dia juga tidak akan bisa ya mendakwahkan ilmu tersebut. Terlebih lagi rintangan yang menghadang dia ketika berdakwah. Itu empat tahapan dalam jihadu an-nafs. Barang siapa yang bisa ya melalui empat tahapan ini, maka ya dia telah sempurna melawan nafsunya. Dan dia adalah orang yang paling sempurna di antara orang-orang yang sempurna. Karena dia selain sempurna dirinya dengan ilmu dan amal saleh, dia menyempurnakan orang lain. Bagaimana dia menyempurnakan orang lain? Dengan dia mengajarkan ilmu yang ia miliki kepada orang lain, sehingga orang lain pun menjadi sempurna. Demikian. Kemudian musuh kedua adalah apa kemarin? Syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh, jadikanlah syaitan itu musuh. Innahu lakum aduwwun mubin. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innahu, sungguh syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa syaitan menyerang manusia dengan dua jalan. Dengan dua jalan. Yang pertama dengan jalan syahwat. Dengan jalan syahwat. Kecondongan manusia terhadap dunia, wanita, harta, kedudukan, dan yang lainnya daripada perkara-perkara dunia. Dan ini pun sudah kita jelaskan. Cara melawannya dengan apa? Kemarin? Dengan sabar. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, cara melawan syahwat adalah dengan sabar. Iya. Sabar, ya, ketika dia menjauhi fitnah syahwat. Betapa banyak orang tidak sabar dengan kemiskinan, dia rela menipu, dia rela merampok, dia rela melakukan pekerjaan yang haram. Orang yang miskin tidak sabar dengan ujian kemiskinan, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Seorang dai tidak sabar dengan dakwah apa adanya di atas manhaj salaf, akhirnya karena dia ingin mendapatkan fasilitas yang megah, yang nikmat cukup atau yang lengkap, akhirnya dia menyimpang dari manhaj karena tidak sabar dakwah dengan apa adanya. Dan yang lainnya, sehingga dibutuhkan kesabaran ketika seseorang menghadapi fitnah asyahwat. Yang kedua adalah fitnah syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang samar. Di antara fitnah, serangan-serangan yang ditebarkan oleh syaitan agar manusia menyimpang dari jalan yang lurus adalah dengan ditebarkannya syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, sesuatu yang masih samar. Kata syubhat itu kan sesuatu yang samar, baik itu bentuknya pemikiran atau sesuatu yang berkaitan dengan halal dan haram. Ini disebut syubhat. Dan melawannya adalah dengan al-yaqin. Melawan syubhat adalah dengan al-yaqin, keyakinan yang penuh terhadap agama. Dan kata para ulama, kata beliau, al-yaqin tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu agama. Berarti apa intinya? Syubhat ditolak dengan apa? Ilmu. Syubhat yang berkaitan dengan akidah, berarti dia harus memiliki ilmu akidah. Syubhat yang berkaitan dengan ibadah, maka dia harus mempelajari ilmu tentang ibadah, mana yang disyariatkan, mana yang bukan disyariatkan. Syubhat yang berkaitan dengan halal dan haram, makanan yang halal, makanan yang haram, maka dia harus mempelajari, mengkaji mana yang halal, mana yang haram. Dalam bab muamalah, jual beli, dan yang lainnya, maka dia wajib untuk mempelajari bab muamalah sehingga dia terselamatkan dari syubhat tersebut. Oleh karena itu, fitnah syubhat ini menimpa kepada orang-orang bodoh saja. Orang-orang korbannya adalah orang-orang yang jahil terhadap agama. Maka kita bisa saksikan, tidaklah fitnah itu datang, maka yang terbawa mayoritas adalah orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh terhadap agama. Datang fitnah seputar akidah, syubhat seputar akidah, maka yang terbawa adalah orang-orang yang bodoh terhadap ilmu akidah, kesyirikan, dan yang lainnya. Datang fitnah seputar apa? Bid'ah. Maka yang jadi korban orang-orang yang bodoh terhadap sunnah. Orang-orang yang bodoh terhadap apa itu bid'ah. apa itu sunnah. Datang fitnah, ya, seputar manhaj, maka korbannya adalah orang-orang yang gak mengerti dengan manhaj. Bagaimana dia menyikapi fitnah ketika, ya, datang kepadanya. Ya. Orang-orang yang malas menghadiri majlis ilmu, orang-orang yang malas mendengarkan ilmu, akhirnya ketika datang fitnah, dialah yang pertama hanyut. Oleh karena itu, kata para ulama, al-fitnatu idza aqbalat, kata Hasan al-Basri, fitnah itu apabila datang, na'am, arafahul ulama, atau arafahal ulama, diketahui oleh para ulama. Diketahui oleh para ulama. Orang-orang bodoh belum tahu. Itu fitnah. Itu penyimpangan. Wa idza adbarat arafahal juhala. Ketika sudah pergi baru, ya, orang-orang bodoh itu sadar, oh itu fitnah. Nah. Sehingga seseorang apabila ingin selamat dari dia jeratan syaitan, yang kedua ini rajin-rajinlah dia belajar ilmu agama. Tentunya kita tahu bahwa fitnah syubhat ditebarkan oleh syaitan begitu derasnya, begitu banyaknya, dan terus akan disebarkan oleh syaitan, bukan hanya fitnah syahwat. Iya. Agar orang-orang yang juhala, orang-orang yang bodoh terhadap agama, mudah tersesat. Oleh karena itu, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis mengatakan, i'lam anna babal a'zam alladhi yadkhul fihi syaitan alal insan babul jahli. Ketahuilah, pintu terbesar yang dimasuki oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah babul jahli, pintu kebodohan. Demikian kata beliau. Ya. Dan kalau kita melihat sejarah, siapa pertama yang menciptakan syubhat? Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih yang pertama. Dialah yang pertama yang membuat dan menciptakan syubhat. Setelah dia bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan Bani Adam. La'ughwiyannahum. Naam. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan simpangkan mereka, Adam dan keturunan, dari jalan kau yang lurus. Ini janji syaitan dan sumpah syaitan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disesatkan, akan berupaya tiada henti, siang dan malam, setiap saat. Bagaimana caranya manusia itu lepas dari jalan siratal mustaqim. Kemudian syaitan mengatakan, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur kepadamu. Nah ini. Dan syaitan, iblis mulai, ya, melakukan aksinya dengan menciptakan syubhat untuk menyesatkan dan menggelincirkan bapak kita Adam alaihi salam. Bagaimana itu? Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihis salam diperintahkan untuk tinggal di surga bersama Hawa, dan beliau dilarang untuk mendekati apa? Sebuah pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau mendekati, kalian berdua mendekati pohon ini, niscaya kalau kalian mendekatinya maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Kita tahu bersama bahwa ini sebuah apa? Larangan kan? Jelas apa? Haram. Tapi bagaimana iblis bisa merubah, mempolesi sesuatu yang haram seakan-akan itu adalah mubah, halal. Ini syubhat. Di antara bentuk syubhat itu adalah sesuatu yang haram dikesankan, diberikan baju seakan-akan mubah dan halal. Iya. Banyak sekali ya syubhat yang seperti ini. Jelas-jelas kebid'ahan, jelas-jelas penyimpangan, tapi dipoles dengan ucapan-ucapan yang indah. Jadi seakan-akan itulah yang sunnah, itulah yang harus dilakukan. Dan sebaliknya, sunnah seakan-akan adalah penyimpangan dan kebid'ahan. Iblis mengatakan, ya, wahai Adam, tahukah kamu, kisahkan dalam surat Al-A'raf, silahkan dibuka ya detailnya dalam surat Al-A'raf, awal-awal surat Al-A'raf. Tahukah kamu, tidaklah Allah alam anhakuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tidakkah kamu tahu Allah melarang kamu untuk mendatangi pohon itu supaya kamu itu tidak menjadi malaikat dan kamu itu tidak kekal di dalam surga. Bahkan dalam ya ayat yang lain menunjukkan, wahai Adam, maukah engkau saya tunjukkan kepada pohon yang akan mengkekalkan kamu di surga. Perhatikan, ini kan ucapan yang indah ya. Oh, berarti Allah melarang saya memakan buah itu karena supaya saya ini mati dan tidak kekal di surga. Begitu. Bahkan ditambah lagi ya, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, kata iblis, aku katakan ini dalam rangka memberi nasihat kepada kalian berdua. Mau menggelincirkan tapi dirubah dengan kata apa? Memberi nasihat. Banyak orang yang mengajak, ayo ya, ikuti jalanku, aku ini memberi nasihat kepada kalian, padahal hakikatnya dia ingin menggelincirkan ke dalam jurang kebinasaan. Banyak orang yang ya mengatakan inilah jalan sunnah, inilah jalan kebenaran, pada hakikatnya itu jalan kesesatan dan jalan penyimpangan. Itulah subhat. Dan ini adalah subhat yang pertama yang dilancarkan iblis kepada bapak kita Adam alaihissalam. Dan dengan takdir Allah, Adam pun ya terbawa dengan ucapan iblis sehingga ya diturunkan oleh Allah dari surga. Demikian. Dan setelah itu iblis dan bala tentaranya menyebarkan syubhat di tengah-tengah manusia di muka bumi ini. Ya. Dan sudah sekian banyak yang menyimpang, yang terjatuh kepada kesesatan, kebinasaan dengan fitnah ini. Terlebih lagi mereka orang-orang yang bodoh terhadap agama. Sehingga untuk melawan fitnah syubhat adalah dengan ilmu agama. Pelajari ilmu agama agar kita tidak menyimpang dengan syubhat, syubhat akidah, menyimpang dalam bab akidah. Maka pelajari ilmu akidah dengan benar, pahami dengan benar, agar kita tidak menyimpang dalam manhaj. Pahami dengan benar aqwal ulama, kaidah yang diberikan oleh para ulama, sehingga ketika fitnah itu datang, kita sudah punya apa istilahnya, kuda-kuda, sudah punya persiapan. Ah, ini fitnah syubhat ya, yang berkaitan dengan akidah. Ini fitnah syubhat yang berkaitan dengan ibadah. Ini fitnah syubhat yang berkaitan dengan manhaj. Dan saya sudah mempelajarinya, harus demikian. Selamatlah dia dengan izin Allah, dengan taufik Allah, kemudian dengan perantara ilmu yang telah dia pelajari. demikian. Kalau seseorang malas menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama, lalu dia akan menolak syubhat itu dengan apa? Dengan apa dia akan ya menolak syubhat tersebut yang begitu banyak? Mungkin hari ini selamat, karena mungkin dia berteman dengan teman yang selamat. Belum tentu besok. Iya. Karena syubhat itu akan terus bergulir, akan berubah. Berubah. Walaupun intinya satu, tapi pakaiannya berubah-berubah. Semakin indah, semakin indah. Ya, semakin samar, semakin samar. Barakallahu fikum. Maka kita bisa, ya, melihat di fitnah yang lalu dia selamat, alhamdulillah, dengan izin Allah. Namun di fitnah sekarang, orang itu tidak selamat. Wal-inadzubillah. Sehingga yang pertama kita berdoa kepada Allah, yang kedua, ya, jangan sampai putus semangat, patah semangat untuk kita mengkaji ilmu agama, memahami ilmu agama. Iya. Walaupun terkadang ilmu itu berulang-ulang, ya, pembahasan manhaj ini berulang-ulang, jangan bosan-bosan. Walaupun itu berulang-ulang, karena akan semakin memantapkan kita, ya, dalam memahami kaidah, ya, ilmu tersebut. Keliru jika seseorang malas menghadiri majelis ilmu dengan alasan kajiannya sudah berulang-ulang. Akhirnya dia sama sekali tidak menghadiri majelis ilmu dengan alasan kitabnya sudah dikaji, itu pembahasannya saya sudah dengar. Iya, seperti itu sebagian, ya, dari kaum muslimin, bahkan dari kita, malas menghadiri majelis ilmu dengan alasan kajiannya sudah saya dengar. Taib, sudah pernah dengar berulang, berapa kali Anda mengulang ilmu itu? Berapa kali Anda mendengar ilmu tersebut? Paling-paling berapa? Ya, 10 kali. Atau 4 kali, 2 kali. 2 kali saja sudah malas. Iya. Kadang kan seperti itu. Masa kita usul salasa lagi? Masa kita butuh haroh lagi? Iya. Demikian. Sebagian kita. Padahal kalau kita melihat bagaimana salaf kita dalam mengulang ilmu. Iya. Al-Imam Asy-Syaukani pernah mengatakan, saya mengulang kitab Fathul Bari. Tahu Fathul Bari berapa panjangnya? Hampir setengah depa, ya. Beliau mengatakan, saya mengulang Fathul Bari sebanyak 500 kali. Sebanyak 500 kali. Enggak pernah bosan para ulama dalam mengulang ilmu. Iya. Yeah. Kalau kita? Iya, yeah, kalau sudah, ya, yeah, pulang ke rumah ya ditutup catatannya. Enggak pernah dibuka lagi. Iya. Yeah. Jangan sampai seperti itu. Diulang, diulang. Jangan pernah bosan mengulang ilmu, murajaah ilmu. Demikian. Asy-Syaikh Muqbil pernah mengatakan, saya mengulang kitab Tuhfah Saniyah, kitab Nahwu, tebalnya segini, kalau tidak salah 15 kali atau 20 kali. Diulang, dibaca, selesai. Saya saja mungkin kalau belajar seperti itu belum sampai seperti, ya, 20 kali. Ulama Syekh Muqbil mengulang kitab Tuhfah Saniyah 20 kali. Kitab yang tipis. Iya. Demikian para salaf, demikian para ulama. Tidak bosan dalam mengulang ilmu. Jadi sekali lagi, jangan kita putus semangat. Jangan kita bosan mendengar ilmu agama, mengulang-ulangnya. Semakin kokoh, maka kita pun akan semakin aman dari fitnah syubhat. Taib. Nah, ini kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bahwa fitnah syahwat dilawan dengan sabar, dan fitnah syahwat dengan sabar, dan fitnah syubhat dengan al-yakin. Dan ini pun tersirat dan terisyaratkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka a'immatan, para pemimpin, yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dua inilah ya yang menyebabkan tadi kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya sebagai a'immah, sebagai pemimpin yang memimpin, yang membimbing umat kepada hidayah. Sabar dan yakin. Nah, kemudian musuh yang ketiga adalah syaitan, kafir, al-kufar, orang-orang kafir. Melawan orang-orang kafir dengan dua. Yang pertama dengan pedang. Dengan pedang, dengan senjata. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang ya, kalau dengan senjata. Nah, artinya tidak hanya orang yang berilmu saja. Yang kedua adalah dengan qalam, dengan pena. Artinya dengan membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir. Jihad bisayf wassinan, dengan pedang. Kemudian yang terakhir, jihad al-munafiqin. Musuh yang terakhir adalah orang-orang munafiqin. Iya. Jihadul munafiqin, memerangi orang-orang munafiqin. Kata para ulama, kata beliau, jihadul munafiqin adalah jihadul khawas. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu mereka para ulama. Ya, mereka para ulama. Karena orang-orang munafikin, mereka adalah ya orang-orang yang menampakkan keislaman, bersembunyi di barisan kaum muslimin, padahal hatinya menyimpan kebencian, kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang memerangi adalah mereka para ulama. Demikian. Nah, itu ringkasnya dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita tinggal melanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab ini. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang ya disampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri terutama, dan bagi antum semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhol.